بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبله. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإخوة الأحباء، الحمد لله dengan taufik Allah semata kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian Al-Wabilus Sayyib. Semoga Allah mudahkan kita untuk dapat menyelesaikan materi-materi yang terdapat dalam kitab ini. Ya, meski tak ada jam yang khusus, tapi Allah mudahkan kita untuk dapat melanjutkannya. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan tentang keutamaan daripada zikrullah. Berkata al-Imam al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar al-Ma'ruf ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa faslun wa fi dzikri nahwun min mi'ati fa'idah. Dan dalam keutamaan zikir itu ada seratusan keutamaannya. Ihdaha, yang pertama, annahu yatrudu syaitana wa yaqma'uhu wa yuksiruh. Zikrullah akan mengusir syaitan, mengalahkannya, membinasakannya, menghancurkan tipu dayanya. Ini yang utama. Athaniyatu, yang kedua, annahu yurdir rahman azza jalla. Zikrullah akan membuat Allah ridha, rela kepada kita. Tak ada kenikmatan yang lebih besar daripada Allah Jalla wa'ala mencucurkan ridhanya kepada kita. Dan zikrullah adalah sarana mendatangkan ridhanya. Yang ketiga, al-thalithatu, annahu yuzilul hamma wal ghamma anil qalbi. Zikrullah menghilangkan segala macam bentuk beban, alham. Ya, alhammu adalah kegalauan menatap masa depan yang ditakutkan banyak orang. Zikrullah menghilangkan kegalauan ini. Banyak orang galau menghadapi masa depan. Sebagian orang ya melihat bagaimana perusahaan-perusahaannya sudah mulai ya siap-siap gulung tikar ketakutan, seolah-olah lepas pegangan hidup. Bapak orang ada yang mengeluhkan ya, menjadi sulit tidur di malam hari, banyak beban pikirannya. Kenapa beban pikirannya banyak? Sebentar lagi perusahaannya gulung tikar, sebentar lagi dia akan kehilangan pekerjaan, tak tahu apa yang mau dikerjakan. Ini namanya apa? Galau untuk akan datang, namanya ya hammun. Zikrullah menghilangkan kegalauan. Kalau kau tahu Allah bersamamu, mengapa kau galau? Ya, masa depan orang mukmin itu bukan di dunia ini, di akhirat sana. Yuzilul hamma wal ghamma. Al ghammu, kegalauan masa kini. Apa yang sedang terjadi dengan dirinya, apa yang sedang dihadapinya, apa yang sedang dipikirkannya, galau. Tatkala engkau galau, berzikirlah kepada Allah Jalla wa'ala. Galau dengan ekonominya yang murad-marid, galau dengan rumah tangganya yang ya macam-macam kegalauan, maka dengan zikrullah menghilangkan kegalauan masa kini. Yuzilul hamma wal ghamma anil qalbi, menghilangkan kegalauan masa akan datang, masa yang kini, dari dalam hatinya yang sedang berkecamuk. Keempat, ar-rabi'atu annahu yajlibu lil qalbi al-faraha was-surura wal-basta. Zikrullah menggiring kepada hati ini kegembiraan, keceriaan, kebahagiaan. Ya, hati pun menjadi luas, al-basta. Dengan zikrullah hati meluas. Ya. Mengapa para ulama-ulama terdahulu mereka sabar di penjara, di fitnah? Jawabannya, karena mereka bersama Allah. Di penjara pun Ibnu Taimiyah, gurunya dari Ibnu Qayyim ini, dia tersenyum saja. Ya. Diapakan pun dia tersenyum saja. Begitulah para ulama dahulu, mereka mengatakan madza yaf'alu yaf'alul a'da'u bi, musuh-musuh itu membuat apa kepadaku? Jannati fi qalbi, taman-taman surgaku ada dalam hatiku. Kemana aku pergi ke sana bersamaku. Ya, ini dahsyatnya keutamaan zikrullah. Anti galau, zikrullah anti galau. Orang sibuk mencari berbagai macam bentuk ya penghilang kegalauan, ada ke pantai Melayu. Ada ke pantai Barelang sana, entah ke mana-mana. Padahal kegalauannya dapat diusir dengan zikrullah. Tak payah pergi jauh-jauh, duduk tafakur berzikir kepada Allah, pahami makna apa yang kau ucapkan, nikmati, kau tenggelam dalam nikmatnya zikrullah. Sayangnya karena hati yang banyak noda-nodanya, tak begitu berasa zikrullah itu. Maka caranya adalah bersihkan hati itu dari segala macam bentuk nokta-nokta hitam dosa-dosa, maka akan terasa nikmatnya zikrullah jalla wa'ala. Al-khamisatu kalima annahu yuqawil qalba wal badan. Zikrullah itu mampu memperkuat hati, mengkokohkan badan. Pangkal kesehatan itu dari hati. Hati sehat insyaallah badan pun sehat. Pangkal segala macam bentuk penyakit dari hati. Hati sakit, tubuh pun sakit, badan pun sakit. Ya, tak terima takdir Allah saja habis. Banyak orang kurus-kurus kering. Kenapa? Tak menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kurus kering. Kenapa aku dibuat begini oleh si dia, si fulan, si fulana? Hidupku jadi morat-marit gara-gara dia. Ya, kering. Ya. Gara-gara kurang zikrullah, lemah. Badannya melemah karena hatinya melemah. Maka zikrullah mengkuatkan hati seseorang, mengkuatkan badannya. Karena itulah kita dapati para pendahulu kita kuat-kuat mereka karena kuatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang tua yang loncat parit biar jauh, jauh loncatnya, jago. Sehingga bertanya anak-anak muda, mengapa engkau mampu loncat sejauh itu wahai syekh? Dia katakan, kakiku ini dua-duanya tak pernah aku bawa ke tempat maksiat. Ku jaga dia, maka Allah menjaganya. Anallah. Annahu yang ke-6, sadisatu annahu yunawwirul wajha wal qalba. Zikrullah ini akan membuat wajah bersinar, menyinari hati, menyinari wajah. Ya, kita bahas beberapa yang lampau. Beberapa masa yang lampau, iman itu bercahaya dalam hati. Ya, cahayanya akan terus berimbas sampai ke wajah. Maka tampaklah wajah orang-orang beriman bercahaya. Tapi yang mampu melihat wajah orang beriman cahaya adalah orang yang matanya tidak kena penyakit. Penyakit syahwat dan syubhat. Mampu dia melihat iman memancar dari wajah orang-orang beriman. Tentunya pancaran cahaya tersebut bukanlah pancaran cahaya yang hissi sebagaimana cahaya lampu. Ya, maka ketika mati lampu gelap, tetap gelap juga ada orang beriman di sana. Karena gelapnya itu gelap hissi, tapi hatinya bercahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Cahaya hissi yang dengannya Allah terangi langit dan bumi dengan cahaya matahari di siang hari, rembulan di malam hari, bintang gemintang, dan cahaya iman dalam hati. Sempurnalah kita dapatkan cahaya di atas cahaya. Orang-orang kafir hanya mendapatkan cahaya hissi, cahaya matahari di siang hari, cahaya bulan di malam hari, ya, indahnya bintang-bintang di malam hari, tapi mereka gelap hatinya, suram hatinya. Kesuraman hati, kegelapan hati memancar sampai kepada wajah-wajah mereka pun gelap. Subhanallah. Yang ketujuh, annahu yajlibur rizqa. Zikrullah itu menggiring rezeki datang kepada seorang. Ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, wa man yattaqillah yarzuqhu min haythu la yahtasib. yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya segala macam solusi dan jalan keluar dari segala macam bebannya. Yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia rezeki dari arah tak terduga. Ya, ketakwaan akan membuahkan rezeki. Zikrullah akan mengiring kepada seorang rezeki. Yang kedelapan, ats-tsaminatu annahu yaqsu adh-dhakira al-mahabata wal halawata wan nadara wan nadrah. Zikrullah akan memakaikan kepada pelakunya pakaian kehormatan, kemuliaan, kewibawaan, keindahan. Ya, orang yang senantiasa melazimkan zikrullah jalla wa ala, Allah buat hati-hati makhluk itu segan kepadanya, memiliki wibawa. Ya, diagungkan Allah maka makhluk mengagungkannya. Siapa yang menghinakan Allah, makhluk akan menghinakannya, bahkan istrinya menghinakannya, anaknya menghinakannya. Yang kesembilan, atasi'atu annahu yurithuhul muhabbata allati hiya ruhul Islam. Zikrullah akan menggiring kepadanya al-muhabbah, kecintaan kepada Allah, yang mana dialah merupakan ruh dalam Islam. Wa qutbu ruhaddin, hubbullah, mahabbatullah, cinta kepada Allah adalah merupakan poros tegaknya agama. Di atasnya bertumpu agama ini, hubbullah. Wa madarus sa'adati wan najat, zikrullah ya adalah merupakan poros yang di atasnya akan senantiasa ya tegak kebahagiaan dan keselamatan. Wa qad ja'alallahu likulli syai'in sababa, Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Terjadi sesuatu karena ada sesuatu lainnya sebagai sebab. Wa ja'ala sababal mahabbati dawamudz dzikri, Allah jadikan sebab datangnya kecintaan Allah dengan senantiasa berzikir kepada-Nya. Apa kata Allah? Fadzkuruni adzkurkum, ingatlah saya, saya akan mengingat kalian. Fadzkuruni adzkurkum, ya alangkah nikmatnya jika diingat Tuhan Rabbul Alamin mau mengingat kita. Diingat ya oleh wali kota sudah bangga kita. Diingat oleh bupati, oleh gubernur, oleh presiden, bagaimana dengan Rabbul Alamin? Faman arada an yanala mahabbatallahi azza wa jalla falyalhaj bidzikrih, yang ingin mendapatkan kecintaan Allah hendaklah dia senantiasa membasahi lidahnya dengan zikrullah. Fa inna ad-darsa wal mudzakarata kama annahu babul ilmi, sebagaimana belajar mengulangi pelajaran adalah merupakan pintu ilmu. Fadzikru babul mahabbah, maka zikrullah pintu meraih kecintaan Allah. Ya wa syari'uhal a'zam wa siratuhal aqwam, jalan yang paling agung, ya yang paling lurus mendapatkan cinta Allah adalah zikrullah. Jika Allah mencintai kita, selesailah semua urusan. Ya. Sebagaimana dalam dunia ini, jika seseorang kuat backingannya, selesai urusannya di dunia. Menteri-menteri backingnya, presiden, kawan dekatnya, itu masih makhluk yang tak miliki segala kekuatan, terbatas. Bagaimana Allah Jalla wa'ala? Yang ke-10, annahu yurithul muraqabata hatta yudkhilahu fi babil ihsan. Zikrullah ini akan membuat orang senantiasa merasa dipantau oleh Allah dan merasa dipantau, inilah jalannya yang memasukkan seseorang ke dalam pintu tertinggi agama yang namanya adalah ihsan. Agama kita ini bertingkat-tingkat. Yang terendah Islam, di atasnya iman, yang tertinggi adalah ihsan. Setiap orang yang Islam belum tentu beriman. Setiap orang yang telah beriman belum tentu mencapai derajat ihsan. Salat itu Islam. Hari ini, pagi ini kita semua salat, itu Islam. Tapi bagaimana salat seseorang ditentukan dengan iman. Boleh jadi yang satu salat karena ingin bertemu sang ustaz, ustaznya ganteng. Boleh jadi dia salat karena ingin dipuji calon mertua. Macam-macam sebab. Tapi semuanya sama, nampak sujud, nampak ruku. Karena itulah mereka berserikat di Islam. Tapi naik pada tangga iman hanya orang-orang beriman yang salat karena Allah Jalla wa'ala. Dan orang-orang beriman ini yang mengharapkan Allah Jalla wa'ala, salatnya pun tak sama nilainya. Ada yang tertinggi, dialah yang mencapai derajat ihsan, sehingga benar-benar dia merasa hadir dalam dirinya Allah. Di hadapannya ada Allah yang sedang melihatnya, dia berbicara kepada Allah, Allah mendengar rintihannya. Kalau dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, dia hadirkan dalam hatinya, ya Tuhan, aku meminta kepada-Mu, berilah aku jalan lurus. Hadir perasaan tersebut. Ya, inilah namanya ihsan. Zikrullah akan membuat seseorang mencapai derajat tertinggi. Ketika berpuasa sambil berzikir kepada Allah, tahu dia ini sedang berpayah-payah menahan diri karena Allah. Ya, berjihad dan berzikir kepada Allah, subhanallah. Semua amal akan menjadi indah yang diiringi dengan zikrullah. Bahkan dikatakan kemarin dalam hadis Nabi, amal yang lebih utama, yang paling tinggi mengangkat derajat seorang, lebih dahsyat daripada berinfak dengan dinar dan dirham, daripada berjumpa musuh, memenggal kepala musuh, musuh penggal kepalanya. Ya, tak ada lebih utama daripada zikrullah. Hanya akan dapat dikalahkan zikrullah tanpa amal dengan orang-orang yang beramal dengan zikrullah. Jika dia beramal tanpa zikrullah, zikrullah lebih baik baginya daripada amalannya. Orang berjihad tanpa zikrullah dengan orang berzikir kepada Allah, lebih utama berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Orang berinfak dengan dinar dan dirham tanpa zikrullah, masih utama orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi. Tapi ketika dia sedang berinfak, dia ingat Allah Jalla wa'ala, baru dia akan menang. فَيَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّهُ يَرَاهُ. Orang yang berzikir kepada Allah, menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah. وَلَا سَبِيلَ لِلْغَافِلِ عَنِ الذِّكْرِ إِلَى مَقَامِ الْإِحْسَانِ. Orang yang hatinya lalai dari zikrullah, tak akan mungkin dapat mencapai derajat ihsan. Salatnya salat juga, tapi tak sampai derajat ihsan. Ihsan adalah derajat tertinggi dari segala sesuatu perkara. Itu ihsan. Kalau ngaji itu ada enggak derajat ihsannya? Kira-kira orang duduk mengaji ada enggak derajat ihsannya? Ada. Yang derajat ihsannya hatinya hadir, jiwanya hadir. Kadang-kadang ya, yang hadir badannya, hatinya tak ada. Ihsan orang ngaji itu datang benar-benar fokus, zahiran wa batinan, luar dan dalamnya bersama kajian. Ya, bukan sekedar numpang duduk saja. Dapat pahala yang numpang duduk? Dapat, tapi tak sampai kepada derajat. Misalnya ngantuk-ngantuk, Ustaz gimana? Tenang, dapat. Yang ngantuk-ngantuk sambil ngaji dapat, tapi tak sampai kepada derajat ihsan. Semua dapat. Tak ada kerugian duduk ngaji ini. Numpang lewat duduk sebentar mendapat. Kata malaikat Allah, orang tuh sekedar lihat-lihat ramai orang dia duduk. Bagaimana? Masukkan, masukkan dalam rahmatku. Ini keutamaan ngaji. La yasqa jalisuhum. Tak pernah celaka yang duduk bersimpu dengan mereka. Yang di belakang-belakang itu gimana? Tetap la yasqa jalisuhum. Semua dapat bagian. Ya, tapi bertingkat-tingkatlah. Ya, yang paling tinggi adalah yang mencapai derajat ihsan dalam segala hal. maka tak usah galau. Yang ngaji tak usah galau. Semua dalam kebaikan. InsyaAllah tabaraka ta'ala. Al-hadiyata asyrata, yang ke-11, annahu yurithul inabah wahya rujuu ila Allah azza jalla. Zikrullah akan senantiasa menggiring orang untuk selalu kembali kepada Allah. Ar-ruju' ila Allah namanya inabah. Famata aktsara ar-ruju'a ilaihi bidzikri awrathahu dzalika ruju'u biqalbihi ilaihi fi kulli ahwalihi. فَيَبْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَفْزَعَهُ وَمَلْجَاهُ وَمَلَاذَهُ وَمَعَاذَهُ وَقِبْلَةَ قَلْبِهِ وَمَهْرَبَهُ عِنْدَ النَّوَازِلِ وَالْبَلَايَا. Jadi yang ke-11, zikrullah akan membuat orang senantiasa kembali kepada Allah. Karena ingat Allah selalu. Tatkala orang selalu rujuk kepada Allah dengan mengingatnya, ya, akan membuat hatinya pun kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam segala keadaan. Maka jadilah Allah sebagai tempat rujukannya. Dalam segala keadaan. Tempat perlindungannya dalam segala keadaan. Tempat naungannya dari segala macam keadaan. Jadilah Allah sebagai kiblat dalam hatinya. Tempat dia berlari ketika datang kepadanya segala macam bentuk musibah dan malapetaka, bencana. Ya. Ini faedah zikrullah. Hidup ini penuh musibah, hidup ini penuh bencana. Karena memang telah Allah jadikan hidup ini sebagai ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan hidup, menciptakan mati agar dia uji kalian mana yang paling baik amalannya. Hidup ini adalah ujian. Orang yang sukses ujian adalah orang yang senantiasa merujuk kepada sang guru di dunia ini. Pak, ajarkan saya kira-kira kisi-kisi ujian bagaimana. Pak, ajarkan saya besok pelajaran matematika, rumus ini gimana? Saya enggak tahu ini. Ini gimana caranya? Yang selalu rujuk kepada gurunya lulus ujian di dunia. Ya enggak? Pasti. Karena gurunya akan sentiasa ajarkan. Bahkan diberi tangan guru kisi-kisi soal ini. Ya. Bayangan gambaran soal besok itu begini. Nah, ini teori-teorinya. Rumusan-rumusannya. Sukses. Orang tak sukses ujian yang paling jauh dengan gurunya. Tak pernah bertanya kepada gurunya. Tak pernah merujuk kepada gurunya. Tak pernah mau ambil ilmu. Cabut lebih banyak daripada masuk. Ini kan gagal. Dalam perkara agama, orang yang paling sukses adalah orang senantiasa merujuk kepada Allah dalam segala keadaan, berlindung kepadanya, meminta bantuannya. Tengoklah para sahabat, pakai sandal saja minta bantuan Allah, pakai sandal. Apapun mereka lakukan, minta bantuan Allah, tak pernah lepas dari mereka Allah Jalla wa'ala. Dan Allah adalah benteng yang paling kokoh, kekuatan maha dahsyat. Ya, sumber inspirasi yang begitu kuat Allah Jalla wa'ala. Maka orang bersama Allah tidak akan mungkin hidupnya susah. Bagaimanapun keadaannya tenang, tentram, senang, kaya, tenang, miskin, tenang, susah, tenang, senang, tenang, tetap tenang, stabil. Semuanya akan diraih dengan zikrullah jalla wa'ala. Al-thaniyata asyrata, yang ke-12, annahu yurithul qurba minhu. Zikrullah akan membuat orang dekat kepada Allah. Fa'ala qadri zikrihi lillahi azza wa jalla yakunu qurbuhu minhu. Sekuat apa dia berzikir kepada Allah, maka sekuat itulah dekatnya dia kepada Allah. Wa'ala qadri ghaflatihi yakunu bu'duhu minhu. Ya, setingkat dengan kelalaiannya, sejauh itu pula Allah daripadanya. Semakin lalai, Allah semakin jauh. Al-thalithata asyrah, yang ke-13, annahu yaftahu lahu baban aziman min abwabil ma'rifah. Zikrullah akan membuatkan bagi seorang ini jalan, membuka pintu-pintu ma'rifat. Ini yang dicari-cari orang sufi itu. Tapi tak ketemu mereka. Ma'rifatullah itu jalannya sudah ada. Jalan para nabi rasul itu jalan menuju ma'rifatullah. Bukan dengan jalan yang dilakukan oleh orang-orang sufi bermeditasi, pergi ke gunung, buat pondokan di gunung, berzikir, tinggalkan manusia. Enggak. Lambat laun sendiri-sendiri kesurupan dia. Datang setan mengangkatnya sedang berzikir terbang. Terbang di udara dia. Aku sudah jadi wali. Bisa pula mengobati orang sempurna. Aku jadi wali benar ini. Wali apa? Wali setan. Ini pintu ma'rifat. Yang orang sibuk mencari ma'rifat. Kalian itu hanya syariat. Kami ini ma'rifat. Apa maksud ma'rifat? Ma'rifat itulah isi agama. Kalian itu kulitnya aja itu. Sholat itu masih ma'rifat. Itu masih syariat sholat. Bagaimana ma'rifat? Tak perlu lagi sholat. Zikrullah saja. Nah ini yang kesesatan itu. Yang mau memasuki pintu ma'rifat, masukilah zikrullah. Dengan zikrullah. Zikrullah yang benar. Yang syar'i, yang sunnah. Kalau dia bid'ah, kesurupan. Tengoklah di YouTube-YouTube tuh. Satu masjid berzikir, long-long-long bagikan anjing. Bukan mereka berzikir tenang tentram. Kesurupan pingsan-pingsan. Menjerit-jerit bagikan melolong-lolong bagikan anjing. Kenapa? Zikrullahnya caranya tidak tepat. Bagaimana dikatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub? Ketahuilah jangan berzikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Ini bukan tenteram, kesurupan pingsan-pingsan. Ada yang punya ilmu kontak? Setiap murid yang pegang tangan gurunya goyang-goyang kontak, putar-putar. Loncat-loncat kayak orang gila. Ini zikrullah. Ini zikru syaitan. Ada yang ketika berzikir tak terasa dia bergerak, joget-joget. Subhanallah. Inikah zikrullah? Ini zikru syaitan. Membuat orang setengah kesurupan, setengah gila, sampai gila beneran. Zikrullah membuat hati tenang, tenteram. Kadang tak tampak oleh orang dia sedang berzikir. Karena zikrullah bukan teriak-teriak. Wa kullama aktsara min adz-dzikri izdada min al-ma'rifah. Semakin banyak dia berzikir kepada Allah, semakin meluaslah ma'rifatnya kepada Allah Jalla wa Ala. Ar-Rabi'ah Asyrata yang ke-14. Annahu yurithul al-haybata li rabbih 'azza wa jalla wa ijlal. Wajlalahu. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah membuat dia mampu mengagungkan Allah, memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Lishiddati istilaihi ala qalbi. Karena dia benar-benar merasakan Allah menguasai hatinya. Wahudurihi ma'allahi ta'ala. Dia senantiasa merasa bersama Allah. Merasa Allah hadir senantiasa menyertainya. Dalam setiap gerak-geriknya. Mau bicara saja dia berpikir-pikir ulang. Allah mendengar ucapanku ini. Apakah menjadi bumerang bagiku dosa? Ini tak bermanfaat berbicara ini atau tidak? Semua gerak-geriknya senantiasa dia benar-benar pikirkan masa-masa. Karena dia tahu Allah mendengarnya, Allah melihatnya. Tidak menjadi orang yang lalai. Kenapa kita bisa bermaksiat? Jawabannya karena kita sedang lalai. Kenapa kita bisa berghibah riya? Karena ketika itu kita sedang lalai. Jadilah ghibah. Jadilah namimah. Fa inna hijabal haibati raqiqun fi qalbihi. Sesungguhnya hijab keagungan Allah Subhanahu wa taala itu akan disingkap dengan zikrullah sehingga akhirnya dia tak terhijab lagi dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Tak ada lagi benteng yang menghalangi terjadi Allah Jalla wa'ala. Al-khamisata asyrah yang ke-15. Annahu yurithuhu zikrullah ta'ala lahu. Zikrullah membuat Allah senantiasa mengingatnya. Kama qala ta'ala fadhkuruni adhkurukum, sebagaimana Allah berkata, ingatlah saya, saya ingat kalian. Allahu Akbar. Diingat Allah kita subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Ya. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, semua yang dia lihat akan menggiringnya kepada Allah. Lihat laut yang begitu indah, hijau dan biru berbeda-beda warna. Seketika dia ingat Allah subhanallah. Apapun dilihat. Ya. Mengingatkan dia kepada Allah jalla wa'ala. Sang pencipta. Melihat matahari, melihat bintang, melihat bulan. Subhanallah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Terlahirlah zikrullah. Orang yang lalai, semua alam semesta ini dilewati begitu saja. Lupa kepada sang penciptanya. Karena lalai hatinya. Lihat matahari terbit, sekedar terbit saja. Orang beriman yang senantiasa berzikir kepada Allah, lihat matahari, ingat Allah, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bulan, lihat bintang, datang angin, datang hujan sayyiban nafian, ingat Allah. Semua. Dengar suara petir, yusabbihur ra'du allazi seketika ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bertasbih malaikat memujinya, bertasbih petir memujinya, dan malaikat-malaikat takut kepadanya. Apa yang tak zikrullah? Mau masuk ke dalam WC, ingat Allah. Keluar WC, ingat Allah. Mau makan, bismillah. Selesai makan, alhamdulillah. Mau masuk rumah, bismillah. Allahu Akbar. Dalam segala hal. Inilah yang Allah katakan, wadzakirun Allah kathiran wadzakirat. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Laki-laki maupun perempuan. Mau tidur, zikrullah. Bangun tidur, zikrullah. Mau wudu, zikrullah. Ini orang mukmin. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakafa biha fadlan wa syarafan. Kalau sekiranya tak ada keutamaan zikrullah kecuali satu ini saja, dengan zikrullah Allah mengingatmu cukup. Tapi ternyata dia beratus keutamaannya, bukan hanya satu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka ta'ala. Nabi bersabda, dia menukil daripada Tuhannya jalla wa ala. Allah berfirman, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Yang mengingatku dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku. Allah itu punya diri sebagaimana kita punya diri. Tentu berbeda dari Allah diri kita. Tiap kali kita ingat Allah dalam diri kita, Allah ingat kita dalam dirinya Allah jalla wa ala rabbul alamin subhanahu wa ta'ala wa taqaddas. Subhanallah. وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ. Barang siapa yang mengingatku dalam kebersamaan bersama orang-orang banyak. Ya, dalam majlis-majlis kajian semacam ini. Kita mengingat Allah. Ya, duduk bersimpuh bersama belajar mengaji. Ya, barang siapa yang mengingatku. Fi malain, di tengah-tengah manusia orang banyak, aku mengingatnya di majlis yang lebih baik daripada majlis mereka di dunia, yaitu majlisnya malaikat. Allah ingatkan kepada malaikat-malaikatnya. Sebagaimana hadis Nabi, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mempelajari satu sama lainnya, kecuali turun kepada mereka ketenangan, turun kepada mereka rahmat, dan Allah SWT mengingat mereka semua di sisi para malaikat-malaikatnya. Subhanallah. Pagi hari ini kita sedang berzikir nih, insyaallah jika ikhlas mengharapkan wajahnya, Allah sedang beritahukan kepada malaikat-malaikatnya. Di alam sana, al-mala'ul a'la. Tuh lihat hamba-hambaku, mereka berzikir, mengingatku, membahas nama-namaku, sifatku. Lihat mereka, malaikat-malaikatku, aku banggakan mereka. Hanya kita tak tahu. Kecuali dengan wahyu, kita tahu. Kita tak lihat. Kita tak lihat di majlis ini ada malaikat-malaikat yang sedang ya bersama-sama kita di sini berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak terbang, Mereka merundukkan sayap-sayap mereka, tak terbang bersama kita hingga selesai zikrullah ini. Kita tak melihatnya. Itu saja bedanya. Ya. As-sadisata asyrah, yang ke-16, annahu yurithu hayatal qalbi, zikrullah akan membuat hati menjadi hidup. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu yaqulu, aku mendengar guruku Syekhul Islam berkata, adzikru lil qalbi mithlul ma'il lisamak. Zikrullah itu, ya, jika dikaitkan dengan hati bagaikan hubungan antara air dan ikan. Mampukah ikan hidup tanpa air? Tidak. Letakkan ikan sebentar di sini, mati dia. Letakkan segera, kembalikan ke air, hidup dia. Begitulah perumpamaan zikrullah. Orang beriman tak berzikir kepada Allah, mati hatinya. Berzikir kepada Allah, hidup hatinya. Ketika hidup hatinya, tak lalai. Ketika mati hatinya, lalai, tenggelam dalam segala macam bentuk maksiat. Fakaifa yakunu halu samaki idza faraqa al-ma? Bagaimanakah nasib ikan ketika dijauhkan dari air? Mati. Bagaimanakah nasib seorang hamba dijauhkan daripada zikrullah? Mati hatinya. Subhanallah. Ya, nikmat zikrullah ini. Tak terasa sudah jam 6. As-sabi'ata asyrah. Tak apa, lewat dikit ya. Apa kan? Mau kerja-kerja aja, kami mau berzikir kepada Allah nih. Jangan ganggu kami. Mau pulang-pulang aja. As-sabi'ata asyrah, yang ke-17, annahu qutul qulbi warruh. Makanan hati dan ruh itu adalah zikrullah. Nutrisi hati dan ruh itu adalah zikrullah. فَإِذَا فَقَدَهُ الْعَبْدُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْجِسْمِ إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُوَّتِهِ وَبَيْنَ قُوتِهِ. Ketika terhalang zikrullah, maka bagikan seorang manusia, ya, ketika hilang asupan gizi, ketika hilang nutrisi, ketika hilang makanannya, binasalah dia. Kenapa kita bisa bertahan hidup? Makan, minum, konsumsi inilah. Ini bukan hari Ahad ya. Tengok-tengok kiri, tak ada makanan sana. Besok rupanya. Ya, kita tuh bisa dapat eksis karena makan, minum, asupan gizi, makan ini, makan itu. Ini protein, ya. Ini karbon, ini macam-macam, antum lebih tahu pada saya itu. Ada yang anti karbon, semua tak dimakannya. Ya. Maka zikrullah adalah bagaikan kedudukan makanan bagi asupan jasman. Jasmani tanpa makanan mati. Hati tanpa zikrullah mati. Wa hadartu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah tamarratan shalla al-fajr. Aku pernah hadir suatu ketika bersama Syekh al-Islam kuliah di salat fajar. Thumma jalasa yadhkurullah ta'ala ila qaribin min intisafin nahar. Setelah salat fajar dia duduk bersimpuh sampai, ya, mulai naik siang. Matahari sudah naik tinggi. Thumma iltafata ilayya, kemudian dia menoleh kepadaku. Kita kalau baca karangan Ibnu Qayyim ini, dia selalu menyebutkan tentang gurunya Ibnu Taimiyah. Subhanallah, menunjukkan betapa dahsyat pengaruh guru kepada murid. Ya. Kata dia, kulihat guruku menoleh kepadaku. Wa qala, dan dia berkata, hadhihi qadwati, inilah sarapanku. Walau lam ataghadda hadzal ghadaa la saqatat quwwati. Kalaulah sarapan itu tidak ku konsumsi, lemahlah tubuhku ini, lunglai. Sebagaimana orang tak sarapan lemas. Subhanallah. Ibnu Taimiyah sarapannya apa? Zikrullah. Awak sarapan awak lupis, lontong. Entar lagi lah itu. Keluar dah lah itu, ngejarlah semua itu. Ibnu Taimiyah, inilah sarapanku. Kalau ini tak kukonsumsi, lemah tubuhku ini. Au kalaman khariban min hadza, kira-kira begitulah perkataannya, kata sang murid. Wa qala li marratan, suatu ketika dia berkata kepadaku, la atruku dzikra illa bi niyati ijma'i nafsi wa irahatiha. demi Allah tidak kutinggalkan zikrullah kecuali untuk menggantikan dengan amalan lain. Subhanallah. Agar tak jenuh, ya, ruhku ini, agar tak jenuh jasadku ini. Ya, kenapa dia berhenti berzikir? Karena ganti dengan yang lain supaya tak jenuh. Subhanallah. Liasta'idda bitilka ar-raha lidzikrin akhar, agar dapat kembali berzikir dengan tenang tenteram. Maka kita memang harus beristirahat, menggantikan amalan yang lain dengan amalan yang lain lagi. Karena itulah kita lihat agama ini berbagai macam bentuk syariat supaya tak jenuh. Bukan hanya sholat. Banyak orang kuat disuruh sholat, tapi disuruh sedekah berat. Sedekah. Nah, inilah masalahnya. Payah keluar uang itu. Diuji Allah dia dengan sedekah. Sebagian orang disuruh sedekah, sebentar keluar koceknya beratus ribu, berjuta. Nah, disuruh sholat, itulah yang paling payah. Sebagian orang sedekah oke, disuruh sholat oke, diuji dengan puasa. Nah, ini yang paling tak sanggup aku ini. Maka berbagai macam ragam perintah Allah bervariasi agar Allah menguji kita dengannya, agar kita tak jenuh. Itulah faedah berbagai tanawul ibadat, bervariasinya ibadah. Ada berdiri, ada ruku, i'tidal. Bagaimana kalau sujud saja? Bagaimana kalau berdiri saja? Subhanallah. Itu fungsinya. Kata dia, aku tinggalkan zikrullah untuk bersiap-siap kembali kepadanya. Ya. Au kalaman hadza ma'na, itulah kira-kira. Kita habis ini ngopi-ngopi dulu. Habis ini sarapan-sarapan dulu untuk kembali dapat berzikir kepada Allah Jalla wa'ala dalam segala keadaan. Sambil ngopi pun sambil berzikir juga. Sambil berbincang-bincang sambil zikir juga. Athaminata asyrah, yang ke-18, ini sampai 100 lebih nih. Tak tahulah nah, lanjutkan terus. Athaminata asyrah, gak usah lah, sampai 20 aja begini ya. Sampai 20 aja, sabar ya. Yang ke-18, annahu yurithu jala'al qalbi min sadahu. Zikrullah mencuci karat-karat yang terdapat dalam hati. Bukan paku aja berkarat, ternyata hati pun berkarat. Yang mencuci ya hati daripada karatnya adalah zikrullah. Kalau mencuci paku dari karatnya, zat anti karat lah. Ya, kalau enggak karat paku tuh lambat laun lapuk, jadilah paku menjadi hancur. Hati pun demikian. Dibiarkan dia berkarat lambat laun mati dia, hancur hati itu. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lampau. Wa kullu syai'in lahu sada, segala sesuatu itu bisa berkarat kotor. Mobil bisa kotor, orang pun bisa kotor, hati bisa kotor. Wa sada'ul qalbil ghaflatu wal hawa, yang membuat hati itu kotor adalah lalai dan hawa nafsu yang diikuti. Wajilahu dzikru wat taubat wal istighfar, pencuci daripada kelalaian hati ini adalah zikrullah, taubat dan istighfar. Waqad taqaddama hadzal ma'na, sebagaimana yang telah lampau kita jelaskan. At-tasi'ata asyrah, yang ke-19, annahu yahuttul khataaya wa yudhhibuha, zikrullah menggugurkan dosa-dosa, menghilangkannya. Fa innahu min a'dhamil hasanati wal hasanatu yudhibna sayyiati, karena zikrullah sebesar-besar adalah sebesar-besar kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu kan menggugurkan dosa-dosa. Yang ke-20 al isrun, tenang antum sudah sampai ke-20, mau pulang lah kami ini. Ternyata 5 lembar al-20. Al isrun yang ke-20 enggak, cuma 2 baris saja. Annahu yuzilul wahsha bainal 'abdi wa baina rabbih tabaraka ta'ala, zikrullah menghilangkan kesangaran hubungan antara hamba dan Allah. Ya, apa bahasa lain selain sangar ya? Apa namanya? Kita tak enak gitu. Kadang-kadang ada orang kita enggak enak apa? Segan. Tak apa namanya itu? Payah cari bahasa Indonesianya. Wahsyah. Merasa kita tak dekat, tak familiar dengan orang tersebut. Tak apalah bahasa Indonesianya itu. Zikrullah menghilangkan ini. hubungan yang tak baik antara kita dan Allah. Wahsyah bahasa Arabnya itu. Canggung lain, canggung. Ada orang-orang itu kita sekedar sihilu aja sama dia, betul. Assalamualaikum. Itu aja cuman, tapi itu duduk bersama berbincang-bincang jauh dengan dia. Ya. Sampai akhirnya setelah itu kita tahu dia, dia tahu kita, berdekatan dan seterusnya. Ingat selalu kontek-kontekan hubungan. Ya, begitu juga dengan zikrullah. Kesenggangannya, kesenjangan. Menghilangkan kesenjangan, ini entah paling dekat lah mungkin. Antara Allah dan hamba, kesenjangan. Dengan zikrullah, Allah menjadi sesuatu yang familiar dengan kita. Dan kita familiar dengan Allah Jalla wa'ala. Hilanglah kesenjangan. Ya. Fa innal ghafila baina wa baina Allah azza jalla wahshatun la tazulu illa bidzikri. Orang yang lalai hatinya itu dalam kesenjangan antara dia dan Allah, kecuali dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Hilanglah kesenjangan itu. 21. Besok kalau enggak ada lagi ustaznya, kita pada akan sampai di sini. Ikhwati fillah. Ya, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.